baris lanang baris wadonya dikumpulkan jemaah. Mama Iis, Mas Haru yang punya sound system Vita Musik. Bapak Mas Samsung, menghormati kangge bos lelang nada. Khusus kangge Mas Ujang, kangge menghormati Pak Lurah Cipulmi. Singkah sukses mencalonkan diri 2014. Kangge Bapak Lurah Ali Pudin. Disambung disawer diputer ini masih Mama Iis, Mas Harun, Bapak Mas Samsung, Opa. Tepat tes yang sawer wadon lanang si pengantin. Somae gawe bunga. Ayo Mama Iis, Mas Harun, mendadeni kata mendadeni, mendadeni yang melaku iringan pengantin wadon selendang pelangi penganggon coba kamacan kamar api masih mampir basani gawe sound system kita musik. Ayo Mas Samsul keting orang ketinggalan. Di rata-rata kakek bos lelana ada. Kakek sindu wilayah bulu sari bulak kambak kakek Mas Ujang. Sarang hormati palura sindu wilayah cipelmong si balik teman. Oba, dalan, dalan, dalan, dalan. Lirikan mata kepada kerasa karo karo karo soma. Di tempat mesin besok sistem kita musik Mas F dewek Mama isi keding ora ketinggalan sarang Mas Harun yang keding sarang Mas sama Sule keding aja lali bos lelah nada Mas selawas. Sarang hormati Pak Lurah Ali Pudin Keti, wong sing paling nyaman, sing paling sayang dewe. Iya neman katon neman iya sayang katon sayang ya Bapak Lurah Ali Pudin. Iya neman man katon neman. Sekarang bos lelana naik keding Mas Sucang kewek sing di wilayah bulu sari emang sewangi sule matur kasuwun Mas Uca. Singgih sono sistem pita musik matur kasuwun.